kasih Anda masih bersama kami dan ini satu sesi terakhir. Silakan Bang Kavi untuk mengulas kembali bermain sirkus dalam hidup ini. Iya kan, jadi kan kalau kita lihat ya, main sirkus itu menegangkan dan seru, ya kan? Inilah menurut saya ingredient atau bahan yang harus kita isi dalam kehidupan kita supaya hidup kita seru. Bagaimana menjaga dengan cara kita membuat hidup kita menjadi sangat seru dengan cara menjaga keseimbangan. Ini yang harus kita lakukan gitu. Oke. Okay. Ini juga ada pertanyaan lagi dari bacanya apa nih, Bang? Hai. Mbuk. Kalau Kai ini ada C-nya soalnya. Hai mungkin ya. Bang Kavi yang selalu ada kejutan yang bikin penasaran. Investasi apa yang modalnya murah tapi bisa kasih passive income seumur hidup, Bang? Rumah kos. Rumah kos. Rumah kos. Iya, serius? Iya, rumah kos. Jadi, rumah kontrakan, rumah kos. Iya, rumah kos. Rumah kos. Rumah kos. Jadi kalau Anda ini ya punya duit nggak banyak gitu ya kan, dan kos itu indahnya ya, kalau Anda punya duit lebih Anda bisa beli rumah ya di gang, nggak usah di jalan besar, di gang, tapi jalan besarnya adalah kompleks seperti misalnya Anda punya rumah di belakang Tamrin, di Setiabudi dan seterusnya. Rumahnya Anda bikin kos-kosan untuk pegawai. Tapi kalau Anda nggak punya ini, Anda bisa beli rumah dekat kampus, bikin kos-kosan buat mahasiswa-mahasiswi. Itu modalnya murah, Bang? Ya tidak. Bukan bisa sangat murah, bisa tidak terlalu murah, tergantung Anda bikin kos-kosan jenis apa. Karena kan kos-kosannya seperti itu. Ada jenisnya kan, ada kelasnya, kelas apa, kelas mahasiswa apa kelas pegawai gitu. Kelas 200 ribu per bulan, apa ya 2 juta per bulan gitu kan, ade, beda. Ade. Tergantung duitnya. Ya. Punya berapa, Pak Cai? Tapi saya punya beberapa teman yang sekarang hidupnya tiap hari main golf. Wah. Gitu loh, senang-senang. Tapi duit ngalir terus. Iya, dan saya tahu persis bisnisnya itu mengoperasikan beberapa rumah kos. Dan ya tentu saja tidak serta merta dia bisa main golf gitu loh. Yeah. Tapi beberapa tahun gitu loh kemudian ya ini. Itu udah enak banget emang ya. Balance juga ya. Duit ngalir, yeah. Santai-santai, hobi jalan. Iya. Yeah. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda punya rumah ya, punya rumah gitu loh. Enggak usah banyak deh, rumah yang 4 kamar atau 3 kamar gitu loh. Dan itu 3 kamar itu Anda renovasi kemudian Anda jadikan kos-kosan gitu. Ya, satu kos aja, satu Anda bayangkan satu kamar ya, taruh deh 1 juta misalnya. Satu bulan 3 juta. 3 juta dan kemudian pembantu, taruhlah pembantunya 500 ribu, 600 ribu, 700 ribu, 800 ribu gitu. Anda masih ngantongin 2 juta. Ya 2 jutaan gitu loh. Penyalur pembantu ya, kok apa? 24 juta. Oh lagi serius ngitung ya, serius. Ini baru sebulan aja bisa segitu. Iya, itu 2 juta sebulan, setahun dapat 24 juta. Kalau rumahnya 5, coba kan. Berapa pintu tuh? Wah. Ya, itu. Ya lumayan juga tuh Bang idenya tuh. Dan perlu juga mulai digalakkan ya, karena kan sekarang juga kayaknya banyak orang butuh kos tuh, masih akan terus sangat berlanjut. Banyak, terutama di kota-kota besar dan dekat-dekat kampus. Iya. Oke. So, Bang, apa lesson to learn yang bisa kita bagikan ke mitra bisnis kita sore ini? Iya, kalau lesson to learn-nya adalah percakapan saya dengan mentor spiritual saya. Bahwa dia bilang bahwa kalau alam semesta ini diciptakan dengan satu keseimbangan antara siang dan malam, antara panas dan dingin, antara basah dan kering gitu loh. Pasti ada maksudnya. Nah, kita kalau kita melihat bahwa daerah yang paling aman dari semua peristiwa alam itu lalu berada bukan di titik ekstrim, di ujungnya, tapi di tengahnya. Dan di situ tersirat sebenarnya sebuah rahasia kehidupan, bahwa rahasia kehidupan yang sesungguhnya adalah menjaga keseimbangan. Oke, okay. So sudah siapkah Anda untuk menjaga keseimbangan kehidupan Anda sendiri? Nah, Mulai siapkan diri dari sekarang, sudah dapat ilmunya dari Bang Kavi barusan ya. Selamat untuk Desi di Karangkajen 0856-4300, Andri di 0812-9805-0 pas-pas-pas, Maulana di 0856-415-90 pas-pas-pas. Nanti Pak Safam yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan bingkisan dari Kavi's Break. Senang sekali Anda sudah bersama kami sore ini. Thank you Bang Kavi. Sekali lagi, Kong Sifa Chai, sukses untuk tahun baru ini ya. Iya, sukses di tahun naga air. Ya, dan saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavi's Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavi's Break.